Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini kembali kita bertemu untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita mampu mempererat tali silaturahmi di antara kita, mampu menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam jiwa kita. Karena kita semua adalah bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, orang mukmin itu saling bersaudara satu sama lain, dan bentuk persaudaraan yang harus kita lakukan adalah dengan saling memberikan nasihat yang terbaik antara satu dengan lainnya. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-45 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan satu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-45 ini adalah merupakan salah satu bentuk pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Setelah kita diarahkan untuk selalu ingat dan dekat kepada Allah, bertasbih memujinya, memperbanyak berzikir, maka kemudian cara lain adalah wa iza qara'tal Qur'an, banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Walaupun ayat ini memberikan satu keterangan kepada kita semua tentang adanya fenomena di mana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang kufur, ketika mereka mendengarkan Al-Quran seakan-akan ada dinding penghalang, ada pembatas yang membuat mereka tidak mau masuk kepada Al-Quran itu, malah mereka menjauh dari Al-Quran, tidak mau mendekat kepada Al-Quran, malah mereka menjauhkan diri daripada Al-Quran itu. Wa iza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ada satu dinding, ada satu penutup yang tidak terlihat ke antara dirimu dengan orang-orang kafir Quraisy. Di dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa ternyata orang-orang kafir Quraisy itu kalau pada malam hari setelah mereka mengetahui kerasulan Nabi Muhammad SAW, ketika mereka mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat Rasul, baik itu di sekitar Ka'bah ataupun di rumah-rumah mereka, mereka pada malam hari ingin mengetahui lebih banyak tentang Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, mengendap-endap ke pekarangan rumah Rasulullah, menempelkan dinding mereka, telinga mereka ke dinding rumah Rasulullah, dan mendengarkan bagaimana Rasulullah membacakan ayat Al-Quran ketika beliau melaksanakan salat tahajud. Setelah itu mereka pulang, dan ketika di perjalanan mereka bertemu satu sama lain dan mengatakan, tidak perlu kita datang lagi ke rumah Muhammad, ya, ini bahaya ini kalau diteruskan. Tapi ternyata keesokan harinya mereka datang kembali, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya mereka datang kembali untuk mendengarkan Al-Quran, karena bacaan Al-Quran yang mereka dengar itu sangat indah di telinga mereka, sangat mereka nikmati kedalaman isinya. Akan tetapi pada saat ditanyakan kepada mereka antara satu dengan lain, mereka mengatakan Al-Quran ini suatu sihir yang mampu membuat kita menjadi lupa diri. Oleh karena itu Muhammad itu betul-betul seorang penyihir, orang yang berbahaya yang harus kita jauhi. Inilah gambaran periwayatan di mana ternyata orang-orang kafir Quraisy ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, walaupun tersentuh dengan keindahan gaya bahasanya, dengan kedalaman maknanya, ketinggian balaghah Al-Quran itu, namun ternyata mereka masih juga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terbesarnya adalah, yang pertama adalah ketika kita berada di bulan Syawal ini menjalani hari-hari kita dengan penuh kebahagiaan, apakah kita masih dekat kepada Al-Quran sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan? Kalau ternyata tidak, maka inilah yang harus kita lakukan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah jauh dari Al-Quran, walaupun beliau dimanapun, ya, walaupun beliau di bulan Idul Fitri, beliau tetap membaca Al-Quran. Dan itu merupakan tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan kita kembali tentang apa yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi bukan berarti memasuki Idul Fitri akhirnya lepas, tidak ada lagi membaca Al-Quran, atau hanya bisa dalam satu bulan itu membaca satu lembar Al-Quran karena kesibukan aktivitas kita saling berkunjung satu ke tempat lainnya dan sebagainya, membuat kita lupa kepada Al-Quran. Padahal ketika di bulan Ramadan kita sangat getol membaca Al-Quran, atau minimal paling tidak selalu mendengarkan tadarus yang dibacakan melalui corong-corong masjid. Kemudian yang kedua adalah menjadi pertanyaan kepada kita kembali, apakah kita termasuk orang-orang yang hijaban mastura, termasuk orang-orang yang tertutup, yang ternyata memiliki dinding ketika mendengarkan Al-Quran? Ini patut kita perhatikan kembali. Dan untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Ardiansah. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Memang kalau kita melihat sikap dan ekspektasi, mungkin begitu bahasanya, umat Islam terhadap Al-Quran sungguh sangat merisaukan. Dan ternyata apa yang kita khawatirkan dan apa yang dirisaukan oleh para ulama terhadap jauhnya umat Islam dari kitab sucinya ini juga sudah tertuang di dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW merasa begitu khawatir kalau umat Islam pada masa beliau dan tentunya yang berikutnya akan meninggalkan Al-Quran ini di belakang mereka. Sebagaimana di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala merekam kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam firman-Nya, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah meninggalkan Al-Quran dan telah berhijrah dari Al-Quran, meninggalkan di belakang mereka. Jadi jika dahulu Rasulullah SAW katakanlah sudah memprediksi atau sudah mengkhawatirkan kalau umat Islam ini akan meninggalkan Al-Quran di belakang mereka, maka kekhawatiran itu mungkin kalaulah sekiranya Rasul hidup masa sekarang ini, mungkin beliau bukan hanya khawatir, tapi sungguh sangat akan merasakan pilu di hatinya. Karena betapa banyak kita melihat Al-Quran itu terkadang bukan hanya ditinggalkan, tapi dinistakan dengan begitu sangat parahnya. Kita melihat misalnya ayat-ayat kursi atau ayat-ayat tertentu itu sering sekali dijadikan label rumah makan, bahwa rumah makan itu adalah rumah makan umat Islam. Ketika kita misalnya masuk ke suatu rumah makan di suatu daerah yang kita tidak mengetahui apakah rumah makan itu menyajikan makanan dan minuman yang halal atau tidak, maka kita yang pertama sekali sudah menjadi suatu kelaziman yang kita cari ada tidak tulisan ayat Al-Quran di rumah makan itu. Padahal belum tentu yang disajikan di situ halal, karena tidak ada sertifikasi Majelis Ulama Indonesia yang memberikan sertifikasi halal di situ. Dan kalaupun ya jelas kehalalannya, maka sebenarnya lah ayat Al-Quran itu bukan untuk dipajang-pajang sebagai label rumah makan yang halal atau rumah makan muslim, karena ini sebenarnya ada penghinaan, apalagi kalau orang yang berjualan dan orang yang membelinya tidak membaca Al-Quran. Nah, bahkan mungkin tidak membaca doa ketika mereka menyuapkan nasi mereka ke mulut mereka. Nah, jadi ini adalah satu hal yang menjadi renungan kita bersamalah setelah Ramadan yang lalu kita mengatakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka bacaan kita jangan hanya dipadakan di bulan Ramadan, tapi lanjutkan di bulan Syawal seperti dan bulan-bulan yang berikutnya. Karena Al-Quran ini jangan pernah ditinggalkan. Bahkan Rasulullah SAW mengecam keras rumah-rumah orang Islam yang tidak terdengar lantunan ayat Al-Quran dari rumah itu. Rasul mengatakan Al-Buyut allati la tuqra'u fiha Al-Quran kana kalqabr, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah-rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an oleh penghuni rumah itu, maka layaknya seperti kuburan. Jika kuburan, maka orang yang berada di dalam rumah itu layaknya seperti mayat. Ya, artinya di dalam pandangan Allah dia telah mati, walaupun dia belum mati, dia sudah dianggap Allah Subhanahu wa taala tidak ada harga dan nilainya, layaknya seperti mayat. Ya, walaupun dia masih hidup di muka bumi Allah ini. Mengapa demikian? Karena membaca Al-Qur'an adalah bentuk tasbih yang tertinggi. Kalau pada hari yang lalu kita berbicara tentang mensucikan Allah, maka sebenarnya lah ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan betapa banyak ayat-ayat yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya demikian pula lah kita. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, rasakanlah bahwa redaksi ayat Al-Qur'an ini sebenarnya sedang berbicara tentang kita, bukan tentang umat terdahulu atau umat yang entah di mana, tapi sebenarnya ayat ini sedang mengkhitab kepada kita, sedang berbicara kepada kita, sehingga redaksinya adalah ditujukan Allah kepada kita ila yaumil qiyamah. Jadi jangan pernah mengatakan ah itu kan dulu, bukan sekarang. Tidak, ini ayat ini sekarang dan ditujukan kepada kita. Sehingga kalau dilihat di sini, dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Dan ini terjadi sekarang. Ya. Kenapa di bulan Ramadan yang lalu banyak orang yang protes? Kenapa kok ayat Al-Qur'an ini dibaca keras-keras dari mik-mik, dari suara-suara masjid? Tapi kalau suara keyboard yang lantun sampai jam 4 subuh, dia tidak pernah protes. Tapi begitu suara ayat Al-Qur'an dibacakan di masjid-masjid, dia protes karena mengganggu orang istirahat dan mengganggu orang tidur. Subhanallah. Ya, sungguh satu pandangan yang sangat jauh daripada nilai-nilai Al-Qur'an. Wallahu a'lam, itu tambahan dari saya. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, suatu ilustrasi sederhana yang mungkin bisa mendekatkan kita kepada Al-Qur'an. Kalau kita punya kereta atau punya mobil, kalau hanya sekedar dipajang saja di depan rumah, tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau kereta atau mobil itu dipergunakan untuk ke tempat-tempat yang tidak baik, juga tidak ada maknanya, tidak ada gunanya, bahkan akan bisa memudaratkan kita atau membahayakan kita. Seharusnya kereta atau mobil itu dapat kita kendarai, kita bawa, kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, selalu kita cuci setiap hari, ya, agar bersih, kan kita pun bangga punya kereta atau mobil yang bersih, mengkilap. Begitu juga dengan Al-Qur'an, kalau hanya sekedar diletakkan saja di rumah, tidak akan membawa makna apa-apa, sama seperti kereta atau mobil yang hanya terletak saja sebagai pajangan. Atau kalau ternyata disalahgunakan sebagaimana tadi kata Ustadz Ardi, ya, sama seperti mobil yang dibawa ke tempat-tempat yang berbahaya, yang hanya akan menimbulkan kemudaratan dan tidak akan memberikan makna apa-apa. Seharusnya sebagaimana kita mampu mengendarai kereta dengan baik atau mobil dengan baik, begitu juga dengan Al-Qur'an, mampu kita baca dengan baik, kita perbaiki bacaan, kita perindah bacaan kita, ya. Lebih baik daripada itu, kita pahami, kita sampaikan kepada orang lain, kita aplikasikan nilai-nilai Al-Qur'an di dalam kehidupan kita. Itulah sebenarnya tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an. Ya, itulah tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an, untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar hanya untuk memperindah bacaan atau suara kita, akan tetapi lebih daripada itu, Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat Islam untuk diaplikasikan di dalam kegiatan keseharian kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita isi bulan fitrah ini dengan banyak membaca Al-Qur'an, tetap membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, karena kalau kita jauh dari Al-Qur'an, dikhawatirkan kita malah akan tersesat kepada tindakan-tindakan atau hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat buat kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya dan juga bersama kita Ustaz Ardiansah mengucapkan yang terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian daripada pendengar sekalian. Insyaallah kita akan bertemu lagi, dan tetap semangat beribadah, karena Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang dekat kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.